نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Ini sebentar ini kok offline dia. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita juga akan melanjutkan ayat ke-17 sampai ke ayat 20, masih berkaitan dengan orang-orang munafikin. Allah off air dia. Kena sensor. Ya. Enggak. Ini kenapa kok bisa? Ya di sana. Sekarang tanggal 23 kan? Ada 3. Hah? Enggak, maksudnya 23 Oktober. Oke. Okay, kita lanjutkan tafsir As-Sa'di. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Subhanahu wa ta'ala berfirman, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم كمثل الذي استوقد النار. مثلهم كتاب الذي مثلهم ديار المبتدأ. مثلهم على المبتدأ المثل على المبتدأ dan masal di sini dia mudhaf. Masal mubtada mudhaf. Mungkin lain kali kalau misalnya di tafsir As-Sa'di bagusnya antum sebelum ke sini apa buat, waalaikumsalam, ayatnya ditulis dulu. Nah, terus nanti misalnya di kertas HPS besar. Nah, habis itu nanti antum di situ lah baru coret-coret. Itu kalau di sini kayak sempit banget di sini kan. Enggak ada ruang di sini. Ya. Yeah. Mungkin mau ngelihat di depan mungkin bisa di ini. Masaluhum, masal di sini dia mubtada dan dia mudhaf. Mubtada itu berarti marfu', dan kita lihat masalu, lu di sini kan marfu'. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum dan hum di sini dhamir. Dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Dan dia di posisinya majrur fi mahalli jar karena apa? Karena idhofah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena dia al-idhofah. Kemudian mim itu menunjukkan alamat al-jama' dalam hum. Mim menunjukkan al-jama'. Kamathalil ladzi ka, kaf di sini berarti harfu jar. Dia harfu jar, kemudian berarti harf. Kemudian setelah ka ada masal, dan masal di sini isim majrur disebabkan adanya ka sebelumnya. Kamathalil ladzi, dan masal di sini dia mudhaf. ya masal di sini dia mudhaf. Kemudian alladzi dia isim mausul dan dia mudhaf ilaih. Isim mausul dan dia mudhaf ilaih itu secara i'rabnya. Oke, okay. Dan lafal kamatsali itu seperti masal. Jadi masaluhum mithlul ladzi istauqada an-nara. Masaluhum mithlul ladzi istauqada an-nara. Maksudnya masaluhum artinya perumpamaan mereka itu mithlul ladzi adalah seperti orang yang istauqada an-nara. Jadi ali alladzi tadi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin dia sebagai mudhafun ilaih alladzi. Mudhafnya mana? Mudhafnya adalah masal. Oke. Okay. Allah ana enggak tahu ini kok bisa off air dia. Oke, okay. Masalhum kama alladzi istauqada an-nara. Istauqada itu fi'il mudhari atau madhi? Fi'il madhi atau mudhari? Madhi, dia fi'il madhi. Seperti istaghfara, istansara, istaqoma, itu fi'il fi'il madhi. Antum kok kayak gitu Pak Muslim? Baca, apa nulisnya kayak gini antum? Nulisnya kok kayak gini? Kan panjangnya atas. Oh gitu. Kasih kertas aja lah, antum mending pakai kertas Pak Muslim. Enggak kesian anda melihatnya. Tapi sepertinya memang antum enggak perlu dikasihani. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada an-nar. Nar di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Ya bukan, istauqada an-nar sebagai maf'ulun bih dan dia mansub. Istauqada an-nar. Falamma fa di sini ada fa istinafiyah meneruskan kalimat lamma. Lamma itu adalah isim syarat namanya. Dia isim. Lamma itu adalah isim, namanya isim syarat. Tapi isim syarat lamma ini ghairu jazimah, yang artinya dia tidak menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Kenapa? Ini siapa antum? Oh, nak kira antum Ferdi. Antum siapa antum? Fathan. Ahmad Fathan. Ya, Ahmad Fathan. Ya, kemarin enggak masuk Senin ya. Falamma, lamma ini isim syarat ghairu jazimah. Tidak menjazmkan fi'il setelahnya. Falamma adha'at ma haulahu kana. Adha'at, adha'at di sini adalah fi'il madhin mabniun 'ala al-fathhi. Mabniun 'ala al-fathhi. Liittisalihi bi ta'i ta'nits. Karena nyambung dengan ta'nits ta'nits. Ya. Adha'at seperti fa'alat. Antum kenapa sih, Bro? Oke, dan ta di sini adalah ta ta'nits ya. Ta di sini adalah ta at-ta'nits. Dan dia ta ta'nits yang sukun ya. Kemudian ma haulahu, ma haulahu, ma di sini adalah isim mausul. Ma di sini adalah isim al-mausul, al-isim al-mausul mabniun ala sukun. Ma isim mausul mabniun ala sukun dan fi mahalli nasbin. Dia posisinya sebagai mansub. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih dari fi'il adha'at. Adha'at artinya menerangi. Maka falamma adha'at, maka ketika menerangi, yaitu nar itu. Nar itu muannats ya. Nar itu muannats, nar. Adha'at menerangi ma haulahu, apa yang sekitarnya. Nah, apa yang sekitarnya itu maf'ul bi. Ma haulahu. Kemudian haulahu dia sebagai zorof. Zorof makan. Zorof makan. Makanya dia mantuk sebagai zorof makan. Dia sebagai dzaraf maka falamma adha'at ma haulahu. Baik. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Zahaba, zahaba di sini fi'il. Zahaba fi'il madhi mabniun 'alal fath. Kemudian Allah di sini sebagai fa'il bagi bagi zahaba ini. Kayak disebut dia marfu'. Masya Allah ini hilang. Ana harus bikin siaran langsung. فما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. Kemudian ذهب الله, Allah di sini lafal jalal fa'il dan binurihim berarti ada dua kata, ba dan juga nur. Ba itu jar majar, harfu jar, dan nur adalah majrurnya. Kemudian binurihim dan adahim berarti ada tiga kata, ba, nun, nur dan juga him. Hum. Nur di sini dia posisinya sebagai sebagai mudhaf dan dia majrur sebagai mudhaf. Iya. Majrur sebagai sebagai mudhaf. Baik. Binurihim, him dia sebagai mudhafun ilai. Kemudian dengan keberadaan ba di sini sebenarnya apa? Sebenarnya keberadaan ba di sini itu menggantikan dari azhaba. Aslinya harusnya apa tahu? Atau maknanya falamma adat ma hawlahu azhaballahu nurahum. Itu artinya azhaballahu nurahum. Kemudian azhaballahu binurihim. Nah, huruf ba di sini itu untuk menggantikan a yang ada di fi'il. Dan adhaba itu berarti fi'il sulasi mazid dengan harf wahid, dengan satu huruf. Tadinya adhaballahu nurahum. Adhaballahu nurahum. Tapi kemudian kan adhaballahu nurahum itu fi'il mutaaddi. Kalau misalnya dhahaba itu fi'il lazim yang tidak membutuhkan transitif, tak tidak membutuhkan maf'ul. Ya. Ini ada error sebentar nih. Bentar. Oke, falamma ada Allah binurihim wa taraka dhahaba Allah binurihim wa tarakahum. Taraka fi'il fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi. Kemudian maf'ulnya adalah, dan dia taraka di sini fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lafal taraka itu sudah terdapat dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa, dan huwa yang maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Fatarakahum maf'ul, hum di sini dhamir dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil kemudian harf mim menunjukkan jamaknya. Ya. Fi dhulumatin la yubsirun, fi dhulumat, fi harf jar, kemudian dhulumat isim isim majrur. La yubsirun, mereka tidak tidak melihat. Baik. La di sini lam nafiyah atau la nahiyah? La nafiyah. La am nafiyah. La yubsirun, mereka tidak melihat. Kemudian summun bukmun amyun fahum la yarji'un. Apa summun di sini? Apa arti summun? Apa arti summun? Ya, antum ada kitabnya, tinggal lihat. Tadi mana itu dia? Tuli summun. Ah. Yang tuli siapa? Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Al-Munafikun atau Antum? Al-Munafikun. Summun bukmun bukum, artinya apa? Bukam. Bisu. Oke. Kemudian umyun artinya? Nah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu menunjukkan semua adalah keadaan. Taib summun di sini dia sebagai khobar. Bukmun sebagai khobar, umyun sebagai khobar. Khobar ketiga-tiganya adalah khobar untuk mubtada yang mahdhuf yaitu hum. Jelasnya hum summun bukmun umyun. Hum summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Alfa di sini harfu ataf, kemudian hum di sini dhamir rafa' muttas, dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil, ya. Dan hum di sini dia posisinya marfu sebagai sebagai apa? Itu badal. Kenapa badal? Mubtada. Makanya ketika antum mengatakan hum summun bukmun umyun fa hum la yarji'un, berarti lafal la yarji'un itu sebagai khobar. Antum pahami di sini ayat ini hum summun bukmun umyun, hum mubtada, summun bukmun umyun khobar, fa hum mubtada, la yarji'un khobar. Paham di sini? Fa hum la yarji'un, la yarji'un itu sebagai khobar bagi mubtada yang hum. Lam di sini lam na nafiyah, bukan lam nahiyah, bukan. Kemudian yarji'un fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun. Dia adalah termasuk al-af'al al-khamsah lam nahwu. Oke. Aw ka sayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Aw ka sayyibin minas sama'. Aw di sini juga sebenarnya untuk harf 'athf namun li takhir. Takhir artinya pembolehan memilih. Atau au kasayyibin. Kasayyibin. Kaf kasayyibin. Kaf di sini seperti yang kaf kamatsalin ya. Kasayyibin dan sayyibin dikatakan bahwasanya kaf di sini adalah isim. Ada yang mengatakan dan soibin di sini adalah isim. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kaf yang pertama kaf kasoibin itu mudhaf dan soibin menjadi mudhaf ilaih. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kita mengikuti yang masaluhum kamathalin kamathalin lagi atau kamathaluhum kasoibin minas sama dari langit. Soib artinya apa? Hujan. Makanya dalam doa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a minas sama'i dari langit. Minas sama' masyhur min harfu jar kemudian as-sama' isim majrur. Baik. Dan kasayyib itu ma'tuf dengan kamatsalil ladzina yang ayat dua ayat sebelumnya ya. Kemudian kasayyib minas sama'i fihi dhulumat. Fihi antum tahu fihi zulumat, di dalamnya terdapat zulumat. Fihi jar majrur, jar majrur. Fihi itu harfu jar kemudian hi di sini dhamir al jar bil idhafah. Oke. Fihi zulumat, fihi zulumatun. Yang zulumat di sini sebagai mubtada muakhkhar. Fihi di sini jar majrur yang muta'alliq dengan dua-duanya muta'alliqan dengan khabar yang muqaddam ya yang mahdhuf. Tapi bisa juga dimutlakan fihi di sini posisi sebagai khabar. Jumlah atau kalimat fihi di sini sebagai khabar muqaddam. Kemudian dhulumat itu adalah mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Khabar yang ditakdimkan tadi fihi dhulumat wa ra'dun wa barqun. Ra'd itu ataf kepada nyambung kepada zulumat. Barok juga nyambung kepada zulumat. Dan kesemuanya itu merupakan mubtada muakhar. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna di sini fi'il mudhari' marfu' bi thubuti nun. Marfu' dengan ditetapkannya adanya harf nun di akhirnya. Ya. Yaj'aluna, dan waw dalam yaj'aluna itu waw, waw apa? Dhamir bukan? Dhamir. Dhamir rafa' muttasil dalam fi'il mudhari'. Dhamir rafa' muttasil dalam fi'il al-mudhari'. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum, ay asabi'ahum. Asabi' adalah siapa tahu asabi' sebagai ya asabi' jari, jemari-jemari, jari-jari. Dia posisi sebagai apa di nahwu di sini? Asabi'ah. Sebagai maf'ulun bih. Dan dia adalah mudhaf, kemudian hum dhamir al-jar bil idhafah hum mudhafun ilaih. Nah, asabi' sebagai maf'ulun bih. Fi adhanihim, fi jar, kemudian adhan itu majrur dan dia mudhaf, kemudian him di sini mudhaf ilaihi. Minas sawa'iki hadharal maut, jar majrur. Minas sawa'iki hadharal maut, hadharal maut. Apa di sini hadharo, di sini dia sebagai maf'ul li ajli, sorry, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu maksudnya adalah dia sebagai objek untuk kepadanya, deminya gitu. Atau bisa disebut maf'ulun lah, bukan? Nah, untuk deminya. Bisa juga karenanya gitu, karenanya. Maf'ul karenanya. Hadharo itu artinya takut al maut, kematian. Kalau kita maknai di sini, atau seperti soyib dari sama fihi dhulumat wa ra'du wa barq. Oke. Okay. Sekarang ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-su'aik itu adalah sebagai hal. Posisi kalimat itu sebagai hal. Kondisinya. Ya, kemudian hadhar maut itu sebagai maf'ul li ajli. Hadhar maut sebagai maf'ul li ajli. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala fal jalal di sini sebagai mubtada. Kemudian muhitun sebagai sebagai khobar. Bil kafirin jar majrur, al kafirin, al kafirin, al kafirin majrur. Dan alamat jarnya al kafirin itu adalah al ya, karena dia adalah jamak muzakkar as-salim. Jamak muzakkar as-salim, kalau misalnya marfu' dia tanda-tandanya waw, kalau misalnya dia mansub ataupun majrur tanda-tandanya lah ya. Oke. Adapun nun di sini adalah aywad dari tanwin, karena jamak tidak bisa, jamak mudzakkar salim tidak bisa ditanwin. Baik. Kemudian yakadul barqu yakhthafu absarahum. Yakad di sini ayat ini sudah kita tidak i'rabkan yang ini. Kita sampai ayat 19 aja dulu. Oke. Okay. 17 kita baca. Maksudnya perumpamaan mereka yang sesuai dengan kondisi mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, seperti orang yang menyalakan api, yakni seperti seseorang yang berada dalam kegelapan yang pekat dan sangat membutuhkan api. Lalu api dinyalakan dari orang lain dan ia sendiri tidak memiliki persiapan, akan tetapi di luar kesiapannya. Dan ketika api itu telah menerangi sekitarnya dan ia mampu melihat tempat di mana ia berada, di mana dia berada, dan segala yang ia rasakan berupa kekhawatiran, ia menenangkan diri dan memanfaatkan api tersebut. Lalu tenanglah pandangannya dan ia mengira bahwa ia menguasai kondisi itu. Lalu ketika ia berada dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala memadamkan cahayanya hingga hilanglah cahaya dari api itu dan lenyaplah kebahagiaannya. Lalu ia berada kembali dalam kegelapan yang pekat sedangkan api masih menyala-nyala, namun telah hilang cahaya darinya dan tinggallah padanya api yang menyala-nyala, dan ia berada dalam kegelapan yang bermacam-macam, yaitu kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan, dan kegelapan yang terjadi setelah adanya cahaya. Itu ada empat macam, kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan, dan kegelapan yang terjadi setelah adanya cahaya. Jadi seolah-olah, iya, kita bayangkan aja di malam hari, kemudian keseluruhannya gelap, tidak ada penerangan, dan dalam keadaan hujan, soib dari langit. Maka bagaimanakah kondisi orang yang seperti ini? Demikian juga orang-orang munafik yang menyalakan api keimanan dari kaum mukminin, namun tidak menjadi ciri bagi mereka. Nah, di sini orang-orang munafik yang menyalakan api keimanan dari kaum mukminin, namun tidak menjadi ciri bagi mereka. Jadi orang-orang munafik itu meniru-niru kaum mukminin, baik dari segi pakaian, dari segi apapun. Ya. Tapi tidak ada ciri khas ma'nawi yang sejatinya ada pada diri mereka, melainkan secara zahir semata. Mereka menjadikannya penerangan untuk sementara waktu dan memanfaatkannya ketika itu bermanfaat bagi mereka. Namun ketika mereka khalau ila syayatinihim, ketika mereka wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Jadi itu sebaliknya, ketika wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi ketika mereka datang kepada orang beriman, mereka mengambil keimanan itu, berlibas dengan keimanan itu. Tapi ketika mereka kembali ke syayatinihim, mereka berkata qalu innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami bersama kalian dan sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok. Mereka menjadikannya penerangan untuk sementara waktu dan memanfaatkannya ketika bermanfaat, hingga terjagalah darah mereka dan selamatlah harta mereka, serta mereka mendapatkan suatu keamanan di muka bumi ini. Dan ini bagi orang munafik yang menyimpan kemunafikannya. Tapi bagi orang munafik yang terang-terangan menyiarkan kemunafikannya, itu bisa dapat keamanan, bisa ketika kaum muslimin lemah. Dan yang melindungi mereka juga adalah imma kaum kufar, imma kaum munafik. Dan itu yang sebenarnya yang terjadi sekarang. Orang-orang munafik itu sekarang dengan terang-terangan. Jadi bukan lagi kemunafikan yang sembunyi-sembunyi, tapi kemunafikan yang benar-benar, dan mereka berbangga dengannya, ya kan? Kalau zaman sekarang ini. Dan mereka dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang membuat undang-undang itu apakah orang yang beriman? Dalam artian orang yang beriman di sini bukan berarti mengkafirkan. Orang yang beriman yang berilmu dan benar-benar menerapkan ilmunya, enggak. Ya, jadi orang-orang ketika misalnya kekuasaan dan undang-undang itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, baik itu imma munafik, imma kafir, maka orang-orang kafir dan munafik otomatis akan mendapatkan naungan dari mereka itu. Jadi pada zaman dulu, ya ini ketika itu terjagalah darah mereka dan selamatlah harta mereka. Itu karena apa? Karena mayoritas kaum muslimin tidak kenal siapa-siapa aja yang munafik. Tidak tahu, karena mereka benar-benar menyembunyikannya. Dan karena orang-orang beriman ketika itu masih dalam menguasai benar-benar Madinah. Ya, walaupun kalau misalnya dengan zaman sekarang, sebaliknya. Orang-orang yang beriman tidak menguasai, dan yang menguasai justru orang-orang seperti mereka, sehingga mereka pun angkat diri. Enggak tanggung-tanggung melawan benar-benar, kemudian di press, di media dan sebagainya, enggak tanggung-tanggung. Itu karena kekuasaan, ya. Serta mereka mendapatkan suatu keamanan di muka bumi ini. Lalu ketika mereka dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba kematian menyergap mereka. Nah, di sini maka kita juga mengimani bahwasanya kelak hal-hal seperti liberalisme itu insya Allah akan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Taala matikan dengan begitu saja. Cuma tentu dengan juga upaya kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak bisa kita diam begitu saja, kemudian tidak ada usaha sama sekali, melainkan adalah sedikitnya kita usaha terus menerus, continue, dan insya Allah Allah akan membantu kita semua insya Allah dalam memerangi mereka dan menghentikan pemanfaatan mereka terhadap cahaya tersebut. Misalnya dalam misalnya Indonesia ini, kenapa orang-orang Indonesia, kenapa ketika misalnya ini mungkin agak menjurus ke nama, misalnya ketika FPI misalnya, ya walaupun kita nggak setuju sama mereka, tapi misalnya ketika FPI, menyerang dan sebagainya digembar-gemborkan. Tapi juga tentang PKS misalnya, walaupun kita nggak setuju juga sama mereka, ada kesalahan langsung digembar-gemborkan. Bahkan bisa jadi itu fitnah misalnya. Nah, itu karena ketakutan mereka. Tapi bukankah yang menggembar-gemborkan keburukan FPI dan juga PKS itu adalah muslim juga? Iya, muslim. Munafik tadi. Karena saking takutnya mereka. Saking takutnya mereka. Eh, bukan berarti yang dua ini adalah benar selalu, enggak. Tapi ini dua ini juga ketika mereka misalnya terangkat, maka Islam lebih baik daripada sebelumnya sebenarnya. Walaupun ada sisi ekstremis dan juga ada sisi irjaknya sedikit di bagian PKS-nya. Nah, jadi orang-orang seperti itu, kalau misalnya Islam itu lebih terangkat, itu mereka tidak akan atau berhenti pemanfaatan mereka terhadap cahaya Islam, berhenti. Berhenti. Ya enggak? Misalnya syariat Islam ditegakkan di sini. Kenapa mereka paling ketakutan? Takut sekali. Kenapa? Karena berhenti mereka pemanfaatan mereka terhadap agama Islam. Selama ini apa? Mereka itu bertabir di balik tabir Islam. Tamengnya apa? Tameng Islam. Makanya yang paling enak itu Islam liberal. Kalau misal Kristen liberal, udah jelas Kristen liberal, orang-orang Kristen itu gak menerima dan gak ada manfaatnya mereka menjadi benalu di Kristen. Tapi kalau misal di Islam, mereka menjadi benalu, itu enak sekali. Enak sekali mengacak-acaknya. Karena peraturan dalam Islam banyak, dan banyak dari peraturan Islam itu yang melawan hawa nafsu. Sementara manusia makin lama ada yang semakin kena hawa nafsu. Sehingga mereka punya ruang yang banyak untuk menyetir opini manusia dan buat manusia ikut padanya. Kayak gitu. Makanya mereka sangat takut dengan syariat Islam. Sangat-sangat takut. Dan juga mereka sangat takut dengan misalnya orang-orang seperti kita mengaji sendiri. Takut-takut banget mereka. Takut banget. Kemudian dengan penampilan kita berjenggot ini. Itu jangan kita takut sebenarnya. Takut. Jenggot, orang berjenggot saja itu membuat takut. Misalnya Rahmat jalan. Rahmat manis sebenarnya, hitam manis. Tapi ya yang manisnya gini kan, yang manisnya begini. Alhamdulillah masih ada yang kira begitu ya. Tapi kemudian kok ada orang yang anti, yang mereka, dia itu munafik. Itu syahwatnya dan setan dalam dirinya itu kan rasa takut dengan halnya seperti ini. Padahal dia enggak bermaksud apa-apa. Tapi dengan sendirinya takut karena ada apa? Ada penampakan yang di sini, yaitu penampakan apa? Sunnahnya, syariat Islamnya. Itu adalah rasa takut makanya. Ya, dan itu simah orang-orang munafik adalah merasa takut kepada orang-orang yang beriman. Itu ya. Takut dia dan terancam kalau misalnya orang-orang beriman itu semakin banyak tuh terancam. Ya. Menghentikan pemanfaatan mereka terhadap cahaya tersebut hingga terjadilah kegundahan, kebimbangan, dan siksaan, dan mereka mendapatkan kegelapan kubur, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, dan kegelapan kemaksiatan dengan segala perbedaan coraknya. Lalu kemudian setelah itu kegelapan api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Oke, seterusnya. Jadi dalam ayat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang-orang beriman. Coba untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuturkan untuk mereka. Mana? Wa ulaika humul muflihun, pada endingnya, ya. Dan mereka adalah orang-orang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk orang-orang kafir, balasannya adalah apa di akhirnya? Walahum adzabun 'adzim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Dan dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, itu ayat untuk apa? Azab untuk dunia. Walahum adzabun 'adzim, azab untuk akhirat. Kemudian untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu mempunyai azab juga, azab di dunia dan juga azab di akhirat otomatis. Azab di dunia dan juga azab di akhirat. Sudah pasti azab di dunia dan azab, dan bisa jadi azab untuk orang-orang munafik di dunia itu lebih parah, lebih sulit, lebih dahsyat. Kenapa? Berkenaan dengan ini azabnya. Karena ketika misalnya orang-orang munafik itu selalu ada ditimpa apa? Rasa takut, cemas, khawatir. Khawatir terbongkar rahasianya. Ya. Seperti misalnya. Anda mengkaji seperti ini. Ya. Tapi dalam kajian Anda sekadar mengkaji, menghafal dan tidak mengamalkan apa yang Anda ini misalnya. itu pasti ada rasa gak enak di hati. Walaupun dia semahir apapun kalimatnya dan orang-orang mengira ini orang pasti ikhlas, tapi tetap ada. Ada rasa cemas. Kenapa? Takut ketika Anda berbicara begini, ternyata yang sebaliknya Anda melakukan yang sebaliknya, dan takut ada di antara antum itu tahu bahwasanya Anda melakukan yang sebaliknya. Misalnya Anda mengatakan, misalnya kita harus membaca buku banyak-banyak, terus anak keluar-keluar gitu kan, antum kemudian terinfluence dan tersihir dengannya, sehingga antum itu merasa bahwasanya kehidupan Anda itu gak jauh dari buku, sehingga antum termotivasi dengannya. Tapi ternyata Anda tidak, Anda cuma membaca buku motivasi untuk membaca buku, terus Anda menghafalkannya. Ya, membaca buku motivasi untuk membaca buku. Ya, nah, judulnya motivasi untuk membaca buku misalnya. Kemudian Anda menghafalkannya, mendalaminya, dan Anda menyebarkannya. Padahal Anda sendiri tidak mempraktekannya. Pasti ada gak enak di hati. Nah, itu baru perkara yang sebenarnya gak ada kaitannya dengan agama dan akhirat. Ya, itu umum. Nah, apalagi dengan kaitannya dengan agama dan akhirat. Maka seseorang yang munafik itu, dia pasti dalam kalbunya itu ada kebimbangan, kegundahan, dan kesengsaraan tersendiri. Dan itu lebih tidak enak dibandingkan azab untuk orang kafir yang merasa tenang dengan kekufurannya dan merasa benar dengan kekufurannya. Karena merasa benar ya, dia gak tahu dia Islam yang benar gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang munafik yang menjadi penalu dalam Islam itu, dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumnya. Dan hukuman ini itu lebih sulit daripada hukuman fisik ya. Kadang misalnya kita terkena penyakit futur misalnya. Futur itu penyakit, tapi lazim, wajar. Tapi penyakit, tapi wajar. Tapi penyakit, iya tapi wajar. Ya, tapi penyakit, futur misalnya. Futur gitu kan? Itu bisa jadi futur itu hukuman loh. Bisa jadi futur itu hukuman. Ya mungkin karena maksiat sebelumnya, karena apa, itu bisa jadi. Dan yang paling buruk itu futur untuk waktu yang lama, itu paling buruk. Itu berarti ada sesuatu yang salah di kita. Kalau misalnya kita futur dalam waktu yang lama, yang sebelumnya itu tuh luar biasa. Nah, itu futur itu menjangkit ini kolbu. Berarti ada sesuatu, berarti futur itu adalah apa, rentang masa di mana kita tidak sesemangat sebelumnya, atau semangat kita jadi down. Bisa jadi futur itu karena memang ada peristiwa, bisa jadi. Tapi biasanya futur itu bisa jadi sebagai juga hukuman. Ada sesuatu. Karena orang yang misalnya emang dia ada seorang yang abid dan dia tahu apa, tahu balasan dari amal-amal tersebut, dia tuh gak akan konsisten dengannya. Nah, di antara penyebab futur itu dalam agama, dalam beramal dalam agama, itu adalah diantaranya ya dunia, hubbud dunia, atau bertujuan untuk dunia dengan amalan tersebut. Itu futur bisa, atau berpotensi futur. Kalaupun tidak berfutur dan tetap konsisten padahal niatnya tidak ikhlas, nah itu jauh lebih parah justru. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman berupa futur ini justru adalah rahmat dari Allah sebenarnya, yaitu untuk apa, kita muhasabah. Kok kita seperti ini sih sekarang gitu kan. Tapi coba kalau misalnya itu beramal soleh, antum berusaha konsisten, tapi ternyata tidak ikhlas misalnya, kemudian Allah teruskan itu, nah itu justru lebih parah jadinya. Karena apa? Menikmati ketidakikhlasan tersebut terus, akhirnya apa, menjadi tabiat keterusan tidak ikhlas. Karena namanya tidak ikhlas seperti riya, sum'ah, sebagainya itu nikmat, maksudnya lezat gitu, dan itu tipuan. Kalau diteruskan begitu tanpa adanya futur atau masa untuk berpikir sejenak, maka akan terus menerus dan itu parah jadinya nanti, jadi tabiat, dan itu sulit nanti dihilangkan. Ya. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka, summun, mereka tuli, maksudnya tuli dari mendengarkan kebaikan, bukmun, bisu, maksudnya bisu dari membicarakannya, dan umyun, dan buta dari melihat kebenaran. Summun, tuli dari mendengarkan kebaikan. Orang-orang munafik itu mereka meskipun ada pengetahuan tentang kebenaran, tapi ketika diperdengarkan akan kebenaran, mereka tidak menerimanya. karena ada kepentingan mungkin atau yang lainnya. Kemudian book moon, mereka tuh tahu untuk kebenaran, tapi mereka tidak mengatakannya. Maksudnya di sini bisu akan kebenaran, tidak membicarakan kebenaran. Karena ketika membicarakan kebenaran, misalnya sebelumnya, karena ketika mendengarkan kebenaran dan menyimaknya, itu sama saja dengan mengoyak-ngoyak tabir yang selama ini dia berlindung dengannya. Nah, kalau misalnya dia juga mengungkapkan sebuah kebenaran, itu sama dengan dia membuka tabir dirinya, kemudian memperlihatkan bobroknya di depan orang-orang. Kemudian umyun, dan dia buta. Sehingga lama-kelamaan dia akan membuta, sehingga tidak bisa mengetahui mana kebenaran, mana kesalahan. Saking apa? Saking dia terbiasa tidak menerima kebenaran, sehingga dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Fahum la yarji'un, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya, lalu mereka tidak kembali kepadanya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan tersesat, karena sesungguhnya ia tidak berpikir. Dan ini lebih dekat untuk kembali daripada orang-orang munafik itu. Di sini permasalahan antara apakah orang-orang yang telah mengetahui namun tidak mengamalkan itu lebih dekat kepada taubat daripada orang yang tidak mengetahui dan tidak mengamalkan. Sebenarnya relatif juga ya, sebenarnya relatif ya. Tergantung. Kalau misalnya dibilang bahwasanya orang yang mengetahui tapi tidak diamalkan itu lebih buruk, mungkin. Tapi untuk menuju ke pintu taubat secara lalu, justru orang ini lebih mungkin, karena dia ada pengetahuan tentang kebenaran. Ya. Ya, cuma di sini memang simahnya untuk orang munafik itu lebih tertutup daripada orang kafir. Ya enggak. Kalau misalnya orang Nasrani sama Yahudi coba, mana dari segi persentasi, bukan dari segi kuantitas telanjangnya, kuantitas kasarnya, bukan. Dari segi persentasi, apa persennya? Orang Nasrani dengan orang Yahudi lebih banyak mana yang masuk Islam? Nasrani. Karena Nasrani itu jahil, ya kan? Jahil. Sementara Yahudi itu mayoritasnya tahu Islam yang benar. Ya enggak? Mayoritasnya tahu. Nah, kalau Nasrani jahil, jahil murakab bahkan. Nah, di sini kenapa Nasrani yang secara persentasi banyak masuk ke Islam? Karena mereka kosong. Tidak diisi dengan syubhat-syubhat, maksudnya bukan itu maksudnya. Mereka tidak tahu sebelumnya, tidak diisi dengan pengetahuan sebelumnya, kosong-kosong akan Islam. Sehingga ketika kita tampilkan Islam kepadanya, mereka lebih ada penerimaan. Tetapi orang Yahudi dengan pengetahuan mereka tentang Islam dan kebenarannya, ketika kita tampilkan Islam, mereka tidak akan mendengar. Dan mereka tahu itu yang benar. Jadi Yahudi itu barat orang-orang munafik itu, Yahudi itu. Dan orang kafir itu, yang kafir umumnya itu Nasrani kalau sekarang. Ya, karena kosongnya Nasrani dari pengetahuan dan ilmunya. Makanya kalau misalnya orang Nasrani melihat Al-Quran misalnya, oh ini kok seperti yang di Bible ini? Ada nama Isa, ada nama Yosef, ada nama dan sebagainya. Tapi bedanya kalau misalnya di Al-Quran, Isa diagungkan, Musa diagungkan dengan kadar yang sesuai dengannya. Adapun kalau misalnya di perjanjian baru misalnya di Torah atau di Talmud misalnya, bukankah Isa itu adalah sesuatu seorang yang buruk bagi Yahudi? Iya, makanya dikejar-kejar. Kemudian kita tahu bahwasanya ada aliran namanya satanisme, ya kan? Penyembah setan. Itu siapa sasarannya? Nabi Isa. Karena siapa? Satanisme itu pendirinya dari orang-orang Yahudi aslinya. Untuk apa? Untuk semakin mengaburkan orang-orang Nasrani kepada tingkat ateisme yang paling tinggi, yang paling buruk. Itu aslinya orang itu satanisme buatan orang-orang Yahudi, buatan Freemasonry. Kemudian tujuannya untuk menggiring orang-orang Nasrani untuk semakin sesat. Dan semakin sesat, otomatis semakin tunduk sama mereka otomatis. Iya. Jadi emang ada Yahudi yang tingkat ekstrim, penyembah setan, dan atau sebenarnya bukan penyembah setan, namun membuat orang supaya menyembah setan. Dan mereka lah setan-setannya. Nah, jadi satanisme itu buat produk Yahudi aslinya. Seperti yang di California, yang sinagog yang milik Anthony LaFay, dan sebagainya, kemudian okultisme, penyihiran dan sebagainya, itu semua produk Yahudi semuanya. Kalau misalnya kita misalnya menelaah lirik-lirik misalnya atau teks-teks lagu misalnya yang satanisme, black metal dan semacamnya, itu banyak mendikam Isa alaihi salam, Jesus, karena kebencian mereka terhadap Isa, kebencian yang sangat. Nah, kalau orang Nasrani berpikir Yahudi itu sangat membenci mereka sebenarnya, sangat membenci mereka, tapi kok mereka jadi mengikuti Yahudi sebenarnya. Orang-orang Nasrani banyak yang mengikuti Yahudi. Walaupun Islam itu seperti Syiah, Syiah misalnya, kita tahu Syiah itu melaknat Abu Bakar, Umar dan ini. Tapi kalau misalnya coba lihat Ahlu Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar diagungkan dengan porsi yang kadarnya, sekadarnya, Umar dan sebagainya. Tapi lihat Syiah, sisi ekstremisnya mirip Yahudi. Ya, ada mirip-mirip mereka berdua. Dan Syiah memang produk Yahudi juga, produk mereka itu. Ya. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya, lalu mereka tidak kembali kepadanya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan tersesat karena sesungguhnya ia tidak berpikir, dan ini lebih dekat untuk kembali daripada orang-orang munafik itu. Oke. Al-Qasayyib minas samai fihi zulumatu wa ra'du. Kemudian Allah berfirman, "Aukasaib minas sama," atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yakni yang disiram hujan, yaitu hujan yang mengalir yang turun dengan derasnya. Fihi dzulumat, disertai gelap gulita, yakni kegelapan malam, kegelapan awan dan kegelapan hujan yang ada padanya, wara' dan guruk, yaitu suara yang terdengar dari awan, dan juga ada padanya wabar dan kilat, yaitu cahaya menyala dan terlihat dari awan. Pemahamannya, apakah mereka mati begitu saja? Tidak. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab ini. Seolah-olah mereka dalam kondisi seperti ini. Barak itu kilat. Tahu dari mana kita mereka belum mati ketika merasakannya? Ya karena adanya kilat. Orang yang melihat kilat otomatis tidak kena kilat itu, ya. Iya. Enggak kena dia. Masa wah, ngelihat kilat. Terus kena. Matinya nanti. Ngelihat kilat, matinya nanti. Gak mungkin, ya. Oke. Okay. Jadi begitu. Oke, okay, kita selesai tafsir As-Sa'di alhamdulillah, dan kita lanjutkan ayat ke-20 untuk hari Senin insyaallah, dan ayat 21 dan 22. Jadi kita mulai dari hari Selasa kemarin, tafsir As-Sa'di itu kita mulai untuk setiap kajian dengan i'rab. Setiap kajian dengan i'rab, ya. Dan i'rab itu penting. I'rab secara global, enggak secara parsial, secara spesifik, ya. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.